والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان أخوات sekalian atau إخوان semua، أخوان tidak ada أخوات ya. Kita hari ini di hari Sabtu pagi ini kita insya Allah Taala akan melanjutkan kajian kita dari kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, atau yang lebih dikenal kitab ini dengan kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang sangat bagus, to the point, dalam menjelaskan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pagi ini insyaAllah ta'ala kita akan membacakan hadis yang keempat dan kita akan membacakan syarahnya. Dan saya akan minta beberapa ikhwah yang hadir di kajian Zoom kali ini untuk membacakan bagi yang telah mempersiapkan kitabnya. Kita masuk ke hadis keempat. Tentunya kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ya, al-hadisu ar-rabi'u. Hadis yang keempat, ini hadis yang sangat penting terkait tentang amal itu tergantung endingnya, akhirnya. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud mempunyai kunyah Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu qal, ya, semoga Allah meridainya, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar, wal masduq, yang dan yang dibenarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yauman, selama 40 hari. Ya, nutfatan, dalam berwujud nutfah, dalam berwujud mani. Thumma yakunu alaqatan misla dalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu juga, yaitu selama 40 hari. Artinya 80 hari menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, selama itu pula 40 hari lagi. Berarti 40 kali 3 120 hari atau 4 bulan. Summa yursalu ilaihi al-malaku, kemudian diutuslah kepada janin tadi yang menjadi, yang sudah menjadi segumpal daging tadi, satu malaikat wayumaru fayanfukhu fihi ruha, kemudian malaikat tadi meniupkan roh kepada janin tadi, wayumaru bi arba'i kalimatin, dan malaikat tadi diperintahkan oleh Allah ya untuk menulis 4 kalimat. Kalimat tadi diperintahkan untuk menulis 4 kalimat atau 4 perkara. Bikat fi rizkihi, yaitu mencatat tentang rezekinya. Rezekinya. Ya. Kemudian wa rizqi wa bikat fi rizkihi wa ajalihi. Kemudian ajalnya. Wa amalihi, kemudian amalnya, perbuatannya ditakdirkan semua. Wa syaqiyun au sa'id, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh. Ya, fa wallahu alladhi la ilaha ghairuh. Kemudian kata Nabi SAW, Maka demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'maru bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Hingga ya, jarak antara dia dengan jannah, dengan surga itu tinggal sehasta. Karena dia banyak beramal-amal surga. Banyak beramal dengan amalan penduduk surga. Hingga dia hampir pasti masuk surga. Sebentar lagi mati, dia akan masuk surga. Ya. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Ya, namun ternyata dia didahului oleh Alkitab, yaitu catatan takdirnya. Faya'malu bi'amali ahli nar. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maksiat, kesyirikan, dan yang lain-lain. Fayadkhuluha. Akhirnya dia pun masuk ke neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maksiat, syirik, dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Hingga jarak di antara dia dengan neraka itu tinggal kurang lebih satu hasta lagi. Sebentar lagi dia masuk neraka, sebentar lagi mati dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Namun dia didahului oleh kitab, catatan takdir dia. Faya'malu bi amali ahli jannah. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Hingga akhirnya dia pun masuk ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ikhwah sekalian, azanillah yakum. Puasanya hadis ini ya juga diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya, di antaranya riwayat Ibnu Mas'ud juga. Namun ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau menyatakan bahwasanya apabila setetes sperma telah masuk ke dalam rahim, ia berceceran pada setiap bulu dan kuku, lalu diam selama 40 hari, kemudian masuk ke dalam rahim, ya, masuk ke dalam rahim sehingga menjadi segumpal darah. Itulah makna dikumpulkannya penciptaan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu menyatakan inna nutfata idza waqa'at fir rahim tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin fatankuthu 40 yawman thumma tanhadiru fir rahim fatakunu 'alaqatan qala fadhalika jam'uha. Ya, ini semakna apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini dengan ini perkataan Ibnu Mas'ud ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dari apa yang beliau riwayatkan, seolah-olah Ibnu Mas'ud mentafsirkan demikian. Baik, kita masuk ke penjelasan atau ke syarah di sini. Ya, saya akan meminta sebagian ikhwah yang hadir di sini untuk membacakan. Di antara di sini yang hadir ada ya Syekh Suhairi Abu Faris. Ya, tafadhol, silakan dibaca Syekh Suhairi. Syekh Suhairi, tafadhol. Sallallahu alaihi wasallam. مختلط نعم Lanjut. Ila damin. Baik, hasbuk. Cukup cukup. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fik. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan hadis ini, beliau membawakan ulang hadisnya. Haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqu al-masduq. Ya, Ibnu Mas'ud menyatakan Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami beliau adalah orang yang jujur, yang benar dan dibenarkan. Ya, dan dibenarkan. Artinya Rasulullah SAW, ya, setiap sabda beliau selama sahih maka dibenarkan. Dan ini adalah kandungan dari syahadat kita dalam syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, ketika kita seorang bersyahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, ya, maka maknanya adalah tasdiquhu fima akhbara. Ini yang pertama, membenarkan dari apa yang setiap beliau sabdakan. Wa imtithaluhu fima amara, melaksanakan setiap yang beliau perintahkan. Wa jitinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini penting untuk dipahami bagi setiap muslim, makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang beliau sabdakan. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud menyatakan, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang jujur dan dianggap jujur, dianggap benar. Maka tidak ada, ya, seorang muslim yang dia meragukan atau dia mempertanyakan, ya, bagaimana keautentikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hadisnya sahih. Selama hadisnya sahih, maka semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita benarkan. Harus kita benarkan walaupun bertentangan dengan apa yang kita yakini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui dari orang lain dan seterusnya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Yujma'u, di sini maknanya yujma'u. Ya. Dia menyatakan yujma'u. Li'anna al-mauluda yatakawwanu minal ma'ain. Karena yang namanya al-maulud, seorang anak yang dilahirkan, ya, dia tersusun atau terciptanya itu, tersusunnya itu dari dua air. Maksudnya dari dua air mani. Ya, ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Yaitu air mani pria dan air mani wanita. Air mani pria dan air mani wanita. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud menyatakan, inna nutfata idha waqa'at fi rahim tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin. Ya, sesungguhnya apabila setetes sperma telah masuk ke dalam rahim, ia berceceran pada setiap bulu dan kuku. Ya, summa fatankusu arba'ina yawman. Kemudian sperma tersebut, ya, dia berdiam di dalam rahim selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Summa tanhadiru fir rahim. Kemudian dia masuk ke dalam rahim. Ya. Fatakunu alaqatan, kemudian dia menjadi segumpal darah. Ya, fadzalika jam'uha, maka itulah makna dikumpulkannya penciptaannya dalam tempo 120 hari atau 40 hari kali 3 atau alias 4 bulan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sesungguhnya manusia, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini dari nutfah, dari setetes air mani yang amsyaj, yang bercampur. Yang bercampur amsyad yakni mukhtalithah. Ya, yang dimaksud dengan amsyad artinya yang bercampur. Ya, yang mukhtalithah. Yang mukhtalithatan, ya muhtalitotan, yang bercampur, bercampur antara mani pria dengan mani wanita, dengan mani wanita. Wa yaqulu jalla wa ala yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar air mani yang keluar dari tulang punggung sulbi pria dan masuk ke dalam dada. Ai sulbi rajul, yaitu dari tulang sulbi seorang pria, air mani yang dari tulang sulbi seorang pria, ya wat taraibil mar'ah, ya, dan tulang dada atau tulang rusuk wanita. Ya, fal mauludu yukhlaqu minal ma'in. Maka seorang anak yang dilahirkan itu, maka dia tercipta dari dua jenis air mani, ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Air mani seorang wanita dan air mani seorang pria. Nah, ini penting ya. Di Al-Qur'an mengenai hal ini Allah menyebutkan di banyak tempat di Al-Qur'an tentang perkembangan janin dalam tahap-tahap. Ya, misal firman Allah di surah Al-Hajj ayat ke-5, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqah summa min mudghah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari status mani, dari tanah yaitu Adam, kemudian dari status mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim, ya, tetapkan dalam rahim, yaitu mengenai takdir kalian dan menurut kehendak kami sampai waktu yang ditentukan. Allah menjelaskan hal ini di banyak ayat. Ya, Allah menyebutkan tahap ketiga perkembangan janin ini, yaitu dalam keadaan sperma, segumpal darah, lalu segumpal daging. Ya, di ayat-ayat yang lainnya, semisal di surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mu'minun, ya, di ayat yang panjang, ayat 12 sampai ayat 14, walaqad khalaqnal insana min sulasati min tin, sungguh kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan ya fi qararin makin, kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqna al mudghata 'idaman, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, ya, dan seterusnya mengenai hal ini. Itu para ulama ada yang menyebutkan bahkan ada 7 tahapan yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai hal ini. Ya, sedangkan mengenai peniupan roh, ya, dijelaskan di sini oleh Ibnu Mas'ud, hadis dari Rasulullah SAW yang akan kita bacakan penjelasannya. Ya, kemudian, ya, Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, nutfah, yakni nuqtata maniyin, yaitu setetes mani. Ya, di antara sekian mani yang masuk ke dalam rahim itu ada setetes yang dia akan berjumpa dengan mani wanita, sehingga jadilah, ya, dia kelak menjadi janin. Ya, kemudian mani tersebut berdiam di rahim selama 40 hari dan seterusnya. Summa yakunu 'alaqatan, kemudian dia berubah menjadi segumpal, ya, ya, segumpal 'alaqah, ya, segumpal darah dalam waktu 40 hari. Ya. So, yatahawwalul mani ila damin, yaitu mani berubah menjadi segumpal darah. Ya, hadhil alaqatu fi muddati 40 yawman. Nah, segumpal darah ini pun dia akan berada di rahim selama 40 hari. Wa hadhihi 80 yawman. Maka dari sini sudah terhitung 80 hari, 40 hari dalam bentuk status sperma dan 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Nah, kemudian dibacakan berikutnya bagi ikhwah yang hadir di sini, semisal Abu Unaisah Marwanto, ya, tafadhal, silahkan. Kit'atan, kit'atan. Ya, ini kit'ata lahmin. Summa, ya, tam terus. Bil ajinnah, ajinnah. Fi batni ummihi. Fahiya sirrun. Fala ahada. Fala ahada. Di hadal janini. Fayah, fayah mudu. Jussatan. Yatawaffakum. Malaikat al-maut. Enggak ada. Hasbuk, hasbuk, cukup. Baik, barakallahu fik. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Ya, di sini summa yakunu mudghatan. Kemudian ya, segumpal darah tadi berubah menjadi segumpal daging. Summa yatahawwalu minad dam ilal mudghah. Kemudian berubah dari bentuk darah, segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya'ni qit'atal lahmin. Ya'ni menjadi segumpal sepotong daging fi muddati arba'ina yawman salisatan. Yaitu pada waktu 40 hari yang ketiga. Ya, dalam 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Hadihi mi'atun wa isruna yauman, berarti ini sudah 120 hari. Wa fitturil mudghati, kemudian dalam fase segumpal darah tersebut ya tukhlaqu a'dahu, maka terciptalah atau terbentuklah anggota-anggota badan ini. Ya, wa yatabayyanu annahu janinun. Ya, dan nampak jelaslah bentuk janinnya. Ya, nampak jelas di sini baru bentuk janinnya. Kemudian ya Nabi SAW menyatakan summa yursalu al-malaku. Kemudian diutuslah ya malaikat. Diutuslah malaikat kepada janin tadi. Yakni ya summa fi al-arba'ina ar-rabi'ata tamama arba'ati ashhur. Ya ini pada 40 hari yang ke ya yang keempat, yaitu sudah sempurna 4 bulan atau 120 hari. Ai ya mi'atin wa ishrina yauman, yaitu 120 hari ya, yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya, kepada janin tadi ya, kepada janin tadi al-muwakkalu bil ajinnah, yang ditugaskan kepada janin tersebut ya, fayadkhulu alaihi fi batni ummih, maka malaikat tersebut masuk ke dalam janin, yaitu ke dalam rahim ibunya, ibu si bayi tadi. Qala fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniapkan ruh ya ke dalam janin tadi. Ar-ruhu allati yataharraku biha, yaitu ruh yang akan menggerakkan janin tersebut. Ruhul hayati, yaitu ruh kehidupan. Ya, ruh kehidupan. Qad ajazal basharu an ya'lamu haqiqata hadhihi ruh. Nah, manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat roh tersebut. Ya, tidak akan mampu mengetahui manusia. Fahiya sirrun min asrarillahi azza wajal. Karena dia adalah salah satu rahasia di antara rahasia Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi, tentang roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, roh itu adalah urusan Rabbku. Roh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu tentangnya, tentang roh, kecuali sedikit sekali. Ya, kata Syekh, fala ahada ya'lamu haqiqata hadhihi ruhi, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat roh ini. Wa innama huwa syai'un ya'ti bihi al-malaku fayanfukhuhu fi hadzal janini. Ya. Hanya roh itu adalah apa yang dibawa oleh malaikat kemudian ditiupkan kepada janin tadi. Ya. Fa taharraqu wa yahya bi idznillah azza wajal. Maka dengan roh ini janin bergerak dan hidup dengan izin Allah azza wa jalla. Ya, fa idza jaa al mautu kharajat hadhihi ruhu. Nah, apabila datang kematian, maka roh ini keluar dari jasad. Fa yahmudu al jismu. Maka ya matilah jasad tadi. Wa yasiru jussatan, dan jadilah dia bangkai, jadilah dia mayit. Ya, famadamat fihi ruhu fa huwa hayyun. Maka selama roh masih terdapat di dalam jasad, maka jasad tersebut hidup. Jasad tersebut hidup. Ya. Wa idza kharajat fa hada ala kismain. Namun apabila rohnya keluar, ya, maka di sini ada terbagi menjadi dua macam. Apakah langsung mati? Ya, belum tentu. Yang pertama, imma an takhruja bin naum wa hadhihi wafatun sughra. Yang pertama, roh tersebut keluar dari jasad ketika seseorang sedang tidur, yang demikian disebut dengan kematian kecil. Oleh karena itu ketika kita bangun tidur, kita menyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Setelah Allah mematikan kami. Ya, dan kepadanya lah kita dikumpulkan. Artinya seorang muslim mengakui, mengimani, tatkala dia tidur, Allah mewafatkannya. Allah mewafatkannya dan dia pun di luar alam sadar. Ya, ketika dia bangun, rohnya balik lagi. Dan seorang muslim mengucapkan demikian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa imma an takhrujal bil maut wa hadhihi al wafatul kubra. Atau roh tersebut keluar dari jasad karena kematian, bukan karena tidur. Nah, kalau kematian, inilah wafat kubra. Wafat kematian. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah yang yatawaffakum bil lail. Yatawaffakum bukan yang mematikan kalian di malam hari, maksudnya yang menidurkan kalian pada malam hari, yang menidurkan kalian, ya, wa ya'lamu ma jarahtum, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan, ya, bin nahar, pada siang hari. Ya, inilah tidur. Hadan naumu, inilah tidur. Wahuwa al-wafatu as-sughra, inilah wafat kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tawaffathu rusuluna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Ya, mencabut nyawanya. Hadhil wafatul kubra. Nah, kalau yang demikian dicabut nyawanya oleh malaikat, ini wafat kubra, mati beneran. Yakni malaikatal maut, yaitu malaikat maut. Nah, ini pembahasan kita mengenai ditiupkannya roh. Apabila roh masih ada di jasad, roh hidup. Apabila roh sudah tidak ada di jasad, maka terbagi menjadi dua. Ya, apakah rohnya tersebut akan kembali? Itu kalau ini berarti wafat sugra, wafat kecil, yaitu dia tidur. Ketika dia bangun, maka rohnya balik lagi atau dikembalikan kepadanya. Tapi kalau dia tetap tidak kembali, itu wafat kubra, yang dicabut nyawanya atau rohnya oleh malaikat maut, yaitu malaikat yang mencabut nyawa. Tapi berikutnya, wa yanfukhu fihi ruh, ya, kita bacakan di sini. Ya, mungkin ada ikhwah lain yang mau membaca, semisal Abu Zaid Jumakir, ya, tafadhal, silakan. Ya, tafadhal. الأولى Baik, barakallahu fiik. Hasbuk, ya. Ya, jazakallahu khairan. Kemudian ya Nabi SAW bersabda, "Yanfukhu fihi ar-ruha." Kemudian malaikat tersebut meniupkan roh. Ya, meniupkan roh malaikat tersebut. Ya, kata Syekh, "Hada min ayatillahi azza wa jalla." Ya, inilah termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah azza wa jalla. Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati. Dari saripati dari tanah. Ya. Hada Adam. Ini adalah Adam, penciptaannya Adam alaihi salatu wassalam. Thumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Ya, kemudian ya, kami menjadikannya sebagai mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya, yaitu rahim. Hadhihi al-arba'ina al-ula. Inilah fase 40 hari yang pertama. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan mani tersebut menjadi segumpal darah. 'Alaqatan yakni daman. Yang dimaksud dengan 'alaqah adalah segumpal daging. Ya, afwan, segumpal darah. Yakni daman. Ya, fa khalaqna al-'alaqah mudghatan yakni qit'atan lahmin. Kemudian kami ya, jadikan, kami ciptakan alaqah tadi, segumpal darah tadi menjadi segumpal daging, yaitu qit'atan lahmin, ya, sepotong daging. Fa khalaqnal mudghata idaman fakasawna al-idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kemudian dia kami menjadikan segumpal daging menjadi segumpal tulang belulang, lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya ya, ciptaan yang lain. Maha suci Allah, zat pencipta yang paling baik. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqakum atwara. Ya, dan kami Allah ya, dan sungguh dia Allah telah menciptakan kalian atwara dalam beberapa fase kejadian. Hadhihi al-atwaru allati ta'ti 'ala al-janini fi batni ummih. Ya, fase-fase tersebut terdapat dalam rahim, dalam perut seorang ibu. Ya, fase-fasenya ini. Turu nutfah wa turu al-'alaqah wa turu al-mudghah. Yaitu fase masih dalam bentuk segumpal mani, setetes mani, segumpal darah dan segumpal daging. Ya, kemudian wa turu al-'idham wal lahm. Kemudian segumpal idom, ya, itu fase idom, fase tulang belulang dan ya, dan daging. Summa yakunu insanan, kemudian menjadi ya, seorang manusia ketika dia lahir secara utuh, maka dia menjadi manusia. Hada khalqul insan, inilah penciptaan manusia, inilah penciptaan manusia. Wahada min ajaibi kudratillahi jalla wa ala, dan ini merupakan salah satu keajaiban kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala berfirman, yakhluqukum min batni min butu fi butuni ummahatikum. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kalian dalam perut ya, dalam perut-perut ibu kalian. Ya, dalam perut-perut ibu kalian. Ya. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati salas. Ya. Ya. Itu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan, ya, dalam tiga kegelapan. Ini dijelaskan, zulmatin salas, dalam tiga kegelapan, zulmatil batni, itu kegelapan di dalam perut, wa zulmatil rahimi, kegelapan di dalam rahim, wa zulmatil masyiati, ya, wa zulmatil masyimati, dan kegelapan ari-ari, ya, ari-ari, sini atau placenta. Al-janinu fi hadhihi dhulumati as-salas. Maka setiap janin pasti melewati tiga fase kegelapan tersebut. Nah. Kemudian ya, saya minta kepada ikhwan yang lainnya untuk baca di sini. Abdul Raif, ya, Bu Nisa, tafadhal. illa bi mujibi. Baik, hasbuk. Nah, barakallahu fiik. Ya. Oh, dari mana tadi ya? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Artinya semua hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa ba'da nafkhi ruh fihi yu'maru al-malaku bi arba'i kalimatin. Ya. Ya, mengenai hal ini, kemudian setelah meniupkan ruh kepada janin tadi, malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 kalimat, 4 perkara bagi janin tersebut. Ya, bagi janin tersebut. Yaktubu kitabatan khasatan bihadal janini, yaitu malaikat tadi mencatat catatan yang khusus bagi janin tersebut, ya. Wa hunaka kitabatun 'amatun li jami'il khalqi. Namun di sana ada pula catatan umum yang diperuntukkan untuk seluruh makhluk. Nah, catatan umum ini hadhihi fi lauhil mahfud. Ada di lauhul mahfud. Lauhul mahfud. Lauh yaitu lembaran catatan mahfud yang terjaga. Lembaran catatan takdir, ya. Mahfud, mahfud itu terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari 2 hal. Terjaga dari perubahan, ya, revisi, dan terjaga dari diketahui oleh makhluk. Inilah yang Nabi SAW bersabda, ya, Inna Allaha qaddara maqadir al-khalq khala'iqi qabla ayyakhluq as-samawati wal-arda bi 50,000 sana. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yaitu ketika Allah ciptakan kolam, pena, Allah berfirman pada pena, Uktub, tulislah, kata pena, kata kolam, ma'aktub, apa yang aku tulis. Maka Allah berfirman, Uktub mahuwa ka'inun ilal abad. Tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat kelak, sampai akhir masa. Semua ditulis. Ya, nah ini umum. Adapun yang khusus dicatat oleh 4 hal oleh malaikat tadi. Ya, yang khusus 4 hal tadi yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Ya, tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Nah, ini 4 hal ini adalah catatan khusus. Adapun yang umum semuanya itu sudah, apakah semuanya jodohnya, apa bagaimana dia dan seterusnya, itu semua sudah ada di Lauhul Mahfud. Adapun yang khusus mengenai ajal, amal, rezeki, dan dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia, ini khusus. Ya, karena malaikat mencatat ini berdasarkan dari Lauhul Mahfud juga. Oleh karena itulah Syekh Shalal Fauzan beliau menyatakan, wa amma hadhihi fahiya kitabatun khasatun likulli janinin. Adapun 4 hal ini tentang rezeki, ajal, amalan, dan apakah dia sengsara atau bahagia, itu khusus untuk seluruh janin. Wahia mankulatun minal lauhil mahfud. Dan catatan ini pun manqulah, itu pun yang dipindahkan ya dari Lauhul Mahfudz, walaisat kitabatan jadidatan. Dia bukan catatan yang baru. Artinya empat hal ini, catatan hamba, seorang hamba tentang rezekinya, umurnya, ya, amalannya, apakah dia orang yang sengsara atau bahagia, bukan catatan baru, artinya catatan lama. Catatan lama yang Allah sebutkan, yang Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian seorang hamba, ya, janin misalkan hari ini, di tanggal ini, di bulan Ramadan ini, ya, ditiupkan oleh malaikat ketika sudah berumur 4 bulan, itu diambil dari Lauhul Mahfudz, bukan catatan yang baru. Ya, ini perlu diketahui, ya. Jadi empat hal tersebut khusus, bukan catatan yang baru. Ya, bukan catatan yang baru, dia diambil dari Lauhul Mahfudz juga. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id, yaitu tentang dicatat itu tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Fala yakhruju ar-rizqu, maka rezeki tidak akan keluar, artinya tidak akan meleset an hadhil kitabah, rezeki tidak akan meleset dari catatan ini. Kalau jatah kita hari ini cuman ya, sekian piring, sekian teguk gelas, ya, maka tidak akan meleset, ya, segitu-gitu aja. Laisa lil insani illa ma kutiba lahu, ya, maka tidaklah seorang mendapatkan rezeki kecuali apa yang telah tercatat rezeki tersebut untuk dia. Untuk dia, enggak ada yang lebih. Wala ya'khudhu minal umuri fid dunya illa ma kutiba lahu minal umur. Ya, kemudian kata Syekh, tidak pula seorang berumur kecuali sesuai dengan umur yang telah dicatat dalam catatan tersebut, yaitu dalam catatan yang dicatat oleh malaikat. La ya'malu syai'an min khairin aw syarrin illa bimujibi ma kutiba alaihi. Kemudian mengenai amalnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak pula dia beramal dengan amalan kebaikan atau amalan keburukan, melainkan apa yang telah ditentukan untuknya, ditakdirkan untuknya, apakah itu berupa amalan kebaikan atau amalan keburukan. Wa huwa muyassarun lahu, ya, dan dia pun dimudahkan dalam amalan tersebut, dimudahkan. Fala yakunu syakiyan aw sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fil lauhil mahfudhi fi batni wa fi batni ummihi, dan tidaklah akhirnya dia menjadi orang yang sengsara atau yang bahagia kecuali pasti sesuai dengan catatannya di Lauhul Mahfudz maupun catatan di rahim ibunya. Jadi intinya kita semua ini sudah ditakdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Artinya semua amal kita sudah Allah takdirkan. Namun Allah memudahkan kita untuk beramal. Kalau kita beramal baik, berarti Allah mudahkan kita beramal kebaikan dan menuju surga dan takdir yang baik. Tapi kalau kita beramal buruk, ya, berarti kita dimudahkan pula untuk menuju keburukan dan menuju neraka. Namun hakikatnya apapun yang kita amalkan, yang kita usahakan, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini memang sedikit membingungkan para sahabat, bahkan sahabat sedikit bingung. Ya, maka Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kutiba Allah illa waqad kataba Allah makanaha minal jannati wan nar." Tidaklah ada suatu diri, ada seseorang yang bernyawa kecuali Allah telah menetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Allah telah menetapkan kapling dia di surga atau di neraka. Mengenai hal ini tentu membingungkan para sahabat. Ya, ya, kata Nabi SAW, melainkan Allah telah menetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Ya, wa illa waqad kutibat syakiyatan aw sa'idatan. Dan jika tidak, maka telah dicatat dia sebagai orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bingung, sahabat ini bingung. Mengapa kita tidak diam saja? Udah kita diam aja, kita tinggal aja. Menyerahkan kepada ketetapan kita, ya, tanpa perlu beramal. Wa nada'ul amal Kalau begitu kita nggak perlu beramal karena kita sudah ditentukan apakah orang kita ini termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Sehingga kalau bahagia menjadi ahli surga, kalau sengsara menjadi ahli neraka karena sudah ditetapkan juga. Apa kata Nabi SAW? I'malu, kata Nabi SAW. Tetaplah beramal. Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada tujuan dia diciptakan. Ya. Jadi ke mana? Amma ahlus sa'adati fayyassaruna li amali ahlis sa'adah, kata Nabi SAW. Adapun orang-orang yang bahagia, kata Nabi SAW. Ya, orang-orang yang bahagia ditetapkan bahagia, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Maka dia akan beramal dengan amal soleh, bertauhid, ya, mengamalkan sunnah, dan seterusnya. Wa amma ahlus syakawati fayyassaru li amali ahlis syakawah. Adapun orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlu syakawah. Orang-orang yang sengsara berupa kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan yang lainnya. Ya, kemudian Nabi SAW membacakan ayat. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya, ya, Nabi SAW kemudian membacakan ayat. Barang siapa yang a'ta, yang dia memberi, dia bersedekah, dia beramal. Ya, wattaqa. Dan dia pun bertakwa. Dan dia pun bertakwa. Fasunyasiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan dia ke dalam kemudahan. Allah akan mudahkan dia. Kalau kita beramal dengan amalan kebaikan, maka Allah akan memudahkan kita menuju amal kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasunyasiruhu lil usra. Namun siapa yang dia tidak mau beramal, ya, bakhila, dia bakhil. Tidak mau beramal, ya, dia tidak mau beramal, dia tidak mau beramal, kemudian ya, dia bakhila wastaghna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia pun mendustakan al husna, surga, perkara akhirat, fanyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju ya, jalan kesulitan. Maka kita tetap saja beramal aja. Beramal aja. Urusan masalah kita ini apakah di surga atau di neraka itu urusan Allah. Tidak ada yang seorang pun yang mengetahuinya. Kita berusaha aja menuju surga, kita beramal, kita berdoa. Maka dengan sebab kita beramal, kita berdoa minta pada Allah, ini berarti kita dimudahkan menuju surga. Ya. Nah, semuanya ini memang ditakdirkan, amal kita sudah ditakdirkan. Oleh karena itu perkara takdir adalah perkara yang rumit bagi sebagian orang namun mudah bagi sebagian yang lain. Ya, oleh karena itulah ketika Nabi SAW menjelaskan tadi semua kalian telah ditentukan tempat duduknya di neraka dan di surga, yang bertanya cuma satu orang, yang lain nerima. Yang bertanya satu orang aja. Dan Nabi SAW menjelaskan, tetap aja beramal. Oleh karena itu bagaimana mengimani takdir ini? Udah cukup imani dan kita beramal. Cukup imani tanpa perlu mempertanyakan. Kalau kita mempertanyakan malah bikin ribet sendiri. Ya, malah kita bikin ribet sendiri. Mengenai beriman pada takdir, udah kita imani aja. Bahwasanya beriman pada takdir dengan empat hal. Kita mengimani ilmu Allah. Bahwasanya kita tetapkan yang telah, sedang, dan akan terjadi, termasuk semua amal kita, Allah mengetahuinya. Ya, yang kedua, mengimani tentang ya tentang kitabah, pencatatan. Bahwasanya Allah mencatat semua di Lauhul Mahfuz. Ya, semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, termasuk amal-amal kita. Yang ketiga, mengimani tentang al-khalq, yaitu berkait tentang al-masyiah, kehendak. Bahwasanya Allah menghendaki semua yang telah sedang akan terjadi, termasuk amal-amal kita. Ya, namun amal-amal keburukan, Allah punya dua kehendak di sini. Ya, adapun amal-amal keburukan yang terjadi, maka itu Allah kehendaki dalam iradah, dalam kehendak Allah al-kauniyah, yang pasti terjadi. Semisal kafirnya Fir'aun, ya, kafirnya iblis, yaitu betul kafir Allah, tapi kehendaki secara kauniyah, secara takdir Allah yang sudah Allah tetapkan. Ya, namun Allah juga menghendaki bagi seorang hamba ya kebaikan, hamba bertaati. Ini yang disebut namanya iradah syar'iyah atau iradah mahabbah, ya, kehendak Allah ya terhadap syar'i. Allah menghendaki iblis beriman, Allah menghendaki Fir'aun beriman. Oleh karena itulah Allah utus kepada Fir'aun rasul, tidak cukup Musa, tambah Harun. Ya, Allah panggil iblis, mamanaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, ketika iblis kamu sujud kepada Adam, wahai iblis, kenapa engkau menolak sujud kepada Adam yang telah diciptakan dengan kedua tanganku. Nah, artinya kehendak Allah ini ada kehendak kauniyah, kehendak syariah. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Apakah kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, syirik atau tauhid, sunnah atau bid'ah, itu kehendak Allah kauniyah yang pasti terjadi. Namun Allah juga memiliki kehendak syariah, kehendak Allah yang baik-baik. Allah menghendaki hamba bertauhid, mentaati Allah, mengamalkan sunnah. Namun ada kalanya irada syariah itu tidak terjadi. Ya, ada kalanya irada syariah itu tidak terjadi. Ya, namun irada kauniyah pasti terjadi. Nah, ini perlu dipahami. Yang terakhir, kita mengimani takdir ini, ya udah kita mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan semua. Ya, al-khalq, kita mengimani penciptaan Allah. Semuanya, baik yang kita lakukan, Allah menciptakan kita dan yang kita lakukan. Allah menciptakan semuanya yang telah, sedang, dan akan terjadi, termasuk amal-amal kita. Kalau kita katakan amal itu adalah bukan penciptaan Allah, perbuatan kita, tapi penciptaan kita sendiri, maka sifat pencipta dari Allah itu tidak sempurna. Ya, karena ada pencipta lain selain dari Allah, yaitu diri kita, yaitu kita menciptakan amal-amal kita. Maka ini keliru, dan ini adalah akidah yang keliru, akidah yang salah. Ya, maka kita mengimani takdir Allah ini dengan empat hal. Ini mudah saja. Mengenai hal ini kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala di pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah pukul 7. Ya, nanti kita buka sesi tanya jawab bagi ikhwah yang mau bertanya, silakan, saya akan memberikan kesempatan kepada ikhwah. Tafadhalu.